Masya Allah, syukran kasiron masih bersama kami dalam program spesial Halaqoh Fajar. Hadirin pemirsa Al-Bahjah TV, mendengar setia radioku network dimanapun Anda berada. Mari kita lanjutkan pembahasan kita dan kita memasuki untuk pembahasan yang selanjutnya, Bu ya. Bagaimana ketika kita menikah dengan sesama muslim tentunya, akan tetapi berbeda pemahaman atau berbeda akidah. Seperti misalnya dengan orang yang berakidah mujassimah atau syiah, dan yang atau misalnya yang meyakini Allah punya jasad, bagaimana pernikahannya, Bu ya? Yang pertama, kita harus kembali kepada kesadaran bahwa keimanan dan keyakinan itu nomor satu, mahal, yang tidak bisa diganggu. Dan setelah kita meyakini bahwa keimanan yang saya anut adalah benar, maka secara logika, akal, mustahil dong, setelah itu saya akan menikah dengan orang yang dengan keyakinan saya, agamanya adalah pemikirannya salah. Kenapa? Ya logis, begitu normal. Maka ya jangan dong. Jangan menikah orang yang berbeda keyakinan. Perbedaan-perbedaan yang prinsip. Itu kan bahaya sekali misalnya. Jadi jangan menikah dong. Karena keyakinan dari situlah. Kecuali sudah orang mulai berubah, mulai keyakinannya lemah, sehingga yang berbeda menjadi sama. Yang berbeda menjadi sama. Dalam urusan akidah, kita harus ada ketegasan dong, kejelasan. Apakah setiap orang mengaku dirinya Islam langsung kita terima jadi menantu? Enggak dong. Orang mengaku Islam banyak, ada Islam munafik, ada Islam zaman dulu kan Khawarij, ada ini banyak macam-macam Islam. Harus Islam seperti apa dong? Islam seperti saya dong, kan gitu, harus gitu. Jadi sebenarnya itu kalau kita cara membincangkannya dengan ketenangan hati dan pikir, no problem. Enggak boleh, selesai. Bukan sekedar yang mengatakan enggak boleh apa fitrahmu, nuranimu yang mengatakan enggak boleh. Kan sederhana. Enggak boleh. Nah, seperti itu. Jadi, kemudian apalagi jika kesesatannya itu, kesesatan yang dicatat oleh para ulama sebagai kesesatan yang mengeluarkan dari wilayah Islam, berarti kan murtad kan? Itu ya pasti sama menikah dengan orang luar Islam. Tapi yang kesesatan yang menjadikan mereka fasik, kita harus waspada dong. Masalah kefasikan, masa kita ikuti? Tidak dong. Kita bisa memilih. Masih banyak pilihan. Tidak perlu memaksakan yang demikian itu. Siapakah orang yang kepleset? Orang yang kepleset adalah orang yang sembrono. Iya kan? Jalannya sembrono. Tapi kalau saya ngerti, ini jalan di Cina, hati-hati, aman dia. Makanya kita jangan sembrono, jangan enteng. Oh, gampang aja deh. Nanti kan saya rubah. Giliran istrinya hamil, nggak bisa ngapa-ngapain, sudah mau ngerubah-ngerubah dan sebagainya. Nggak mudah. Makanya kalau menikah itu kan disuruh milih, kata Nabi. Milih itu milih serasi, jangan mentang-mentang seorang ustad, saya enggak perlu deh yang akhlak mulia, apalagi yang beragama. Penting perempuan cantik deh, nanti kan kalau wajah enggak bisa berubah. Tapi kalau akhlak kan saya yang rubah, bodoh saya ajari. Wah, soknya sombong dia. Akhirnya ngambil cantiknya saja. Wah, cantik menyiksa, mau apa dia? Enggak gampang. Kan sama kasusnya, jangan sok. Mentang-mentang ustad, wah. Akhirnya betul ngambil, tidak memilih. Enggak, pelanggar Nabi dong. Fatwa bidah di sini tadi berarti ada agama dahulu kan dong. Kalau tidak kamu akan sengsara, kamu akan celaka, seperti itu. Lalu selanjutnya Bu ya, jika ada pernikahan dengan syarat-syarat tentunya yang membahayakan pernikahan itu sendiri, misalnya dia boleh menikahi perempuan tersebut asalkan pernikahan yang tidak akan membuahkan anak Bu ya, atau dia boleh menikah tapi tidak boleh bersetubuh, bagaimana hukumnya? Menikah tidak pakai hubungan suami istri, aneh dong. Aneh. Apa tujuan dari pernikahan? Kecuali memang orang yang memang tidak sama-sama tidak membutuhkannya. Akan tapi pengen punya kawan. Yang jika saya menikah dengan orang yang membutuhkannya mungkin jadi berantakan. Perempuan yang sudah terbukti dia frigid 100%. Nggak punya ada sahabat, bahkan tidak minat karena laki-laki. Sisi lain ada seorang laki-laki yang memang impotensi, gak mungkin. Dan memang juga tidak punya hasrat. Akan tapi dia bisa menjalin hubungan baik dengan siapapun. Bersahabat dengan seorang perempuan, nyaman, menikah, gak ngapa-ngapain. Model begini. Tapi kalau orang normal, kemudian dia berkata nggak boleh ngomong, ya itu cari penyakit namanya. Cari penyakit. Kalau haus, yang jangan dekat-dekat dengan es degan dong. Sudah haus, disodorkan es degan banyak, tambah haus kan. Nah, sudah halal, nggak boleh di hadapan matanya bagaimana. Ini kan aneh. Ya nggak sehat mungkin dia. Bawa ke psikolog dia, mental dia. Masa halal nggak boleh? Sudah capek-capek, ada mahar, ada resepsi, tatanya nggak boleh? Hubungan sama istri. Ataupun tadi nggak pengen punya anak. Loh, masalah nggak pengen punya anak, dilihat dulu dong. Kalau memang pada dasarnya ingkar, sama sekali nggak pengen punya anak, kalau ada orang, dia tidak pengen punya anak sama sekali, maka ketahuilah, dia telah sakit. Fitrahnya manusia, jangan manusia. Fitrahnya binatang adalah bakokno untuk bisa punya kesinambungan keturunan. Binatang. Nggak pakai mikir dia. Semuanya seperti itu. Apalagi manusia. Maka seandainya ada seorang manusia sudah tidak pengen punya keturunan, maka dia telah sakit. Mentalnya bawa ke psikolog. Ada seorang wanita yang tidak mau hamil. Ya kan? Itu sakit dia. Maka bawa ke psikolog. Ini wanita itu fitrahnya telah Allah jadikan, biarpun tahu melahirkan itu sakit. Anaknya 11 loh itu orang. Sadar, karena memang fitrah begitu, berarti dia akan keluar dari fitrahnya. Pasti menjerit hati kecilnya sebenarnya pengen punya anak. Cuma enggak tahu dia mentalnya. Mentalnya maka harus bawa kepada psikolog dia. Difahamkan bahasanya Anda itu salah. Ada pernikahan perjanjian tidak punya anak kan aneh. Kecuali mungkin gini. Seorang suami sudah punya 3 anak. Istri punya 3 anak lalu menikah. Umur juga sudah. Kayaknya gimana kita menikah pun kita ngerawat anak masing-masing. Anak kita sama-sama tuh untuk punya anak kayaknya kita sudah tidak. Lah ini berarti bukan dia mengingkari pengen punya anak, akan tapi memang membatasi urusan anak. Itu sah-sah saja. Tapi kalau tidak pengen punya anak, ya Anda jangan menikah dengan orang seperti itu. Dia bermasalah dong. Terus tujuannya apa? Hanya bersenang-senang saja. Kemudian punya keyakinan kayak saya begini kan karena dilahirkan ibu saya. Saya sengsara kenapa saya dilahirkan. Ini cara berpikir apa? Kalau memang diri Anda tidak bisa baik, jangan nanyakan orang lain. Karena di sana banyak seorang anak bahagia dengan bapak ibunya. Kenapa Anda menyalahkan? Enggak Anda salah bergaul. Mestinya kan seorang anak bersyukur kepada orang tuanya. Kan gitu pada dasarnya. Tapi tiba-tiba terima dan sebagainya. Oh kenapa saya? Gara-gara saya dilahirkan maka saya jadi begini. Hidup saya susah dan sebagainya. Itu pemikiran dari mana itu? Sementara Islam mengajarkan bersyukurlah kau telah dilahirkan. Dan disyukurli, wali-wali. Bersyukur. Itu kan fitrah. Fitrah. Serigala saja, Neng. Tante. Serigala saja kan masyhur dengan kejahatannya. Dia rindu punya anak. Dan anaknya disusui loh ya. Mau sekarang ada. Sudah punya anak kadang gak mau nyusui. Gak tahu. Serigala nyusui loh. Katanya jahat kan. Disusui anaknya. Apa yuk. Fitrahnya seperti itu. Memang sekarang banyak orang bermasalah dengan mentalnya. Maka perlu kita obati dong semacam itu. Karena ada kemudian orang yang sakit mentalnya kadang-kadang tidak mau sakit sendiri. Membuat satu persatuan. Persatuan wanita yang tidak ingin punya anak. Bahkan persatuan wanita tidak mau menikah. Ini bertentangan dengan fitrah. Karena bertentangan dengan fitrah, dia tidak pernah ngerti betapa indahnya seorang suami ketemu dengan istrinya dalam jalinan yang halal. Berapa harga keindahannya? Enggak bisa dikira-kira. Sementara dia tidak merindukan, berarti kan sakit mental. Ya seperti itu. Jadi permasalahannya ya, bukan berarti orang yang punya permasalahan di mentalnya itu lalu kemudian menjadikan orang lain sakit seperti dia. Tidak dong. Kemudian menggembor-gembor apa. Kita enggak usah. Kita mungkin jadi ibu free tanpa anak dan sebagainya. Ya enggak masuk akal. Itu hanya itu adalah orang yang punya masalah dengan mentalnya. Dan kami sampaikan kepada Anda yang semacam ini. Ayo pergi ke psikolog, pergi ke ahlinya. Agar bisa membantu Anda, agar kembali normal. Fitrah punya anak itu sudah biasa. Sehingga seorang perempuan tidak punya anak, ada yang menangis. Biarpun tidak harus menangis. Sebab anak jatah dari Allah. Siti Aisyah enggak punya anak, ahli surga kok. Tapi bukan sengaja tidak punya. Nah, Anda rindu anak itu wajar, normal. Seperti itu. Baik. Buya atas penjelasannya. Dan karena waktu, Buya, kami mohon Buya untuk menyimpulkan kesimpulan, kemudian ditutup dengan doa keberkahan. Biasakan dengan keinsyafan, menggunakan akal pikir yang sehat, bebas dari kepentingan hawa nafsu dan syahwat. Kemudian semua yang punya agama, berpegang dengan agamanya, kemudian apa? Kita menghargai keputusan-keputusan hukum yang ada dalam agama-agama tertentu, tanpa harus ada merendahkan. Jika di agama Nasrani sana ada hukum di antara keluarga, seperti itu biarkan. Agama Hindu, agama Islam ada rambu-rambu. Tidak perlu kita mengacak-acak semuanya ini. Semuanya punya cara masing-masing. Jika sebuah suku punya kebiasaan, ya sudah, kalau Anda tidak mau, jangan masuk ke suku sana. Selesai. Kita perlu menghargai, itulah kecerdasan. Tidak perlu kita diacak-acak. Dengan sengaja diacak-acak. Diapur, kamu harus dengan ini. Tidak perlu seperti itu. Kalaupun misalnya perbauran suku itu karena bukan karena dengan sengaja, kan memang kebutuhan. Ditaaruf untuk saling mengenal dan sebagainya. Jadi kalau ada larangan-larangan dalam satu agama, maka hendaknya kita menghargai. Karena itu adalah urusan agama. Dan urusan agama itu banyak yang sifatnya adalah kepatuhan kepada syariat. Nggak perlu bertanya model kenapa sebabnya, nggak perlu. Akan tapi, tentu kalau dijelaskan, pada akhirnya juga masuk akal. Cuman, kalau sudah keputusan agama, biarkan. Nggak perlu kita merendahkan, mengecek. Seperti itu. Semoga Allah menjadikan kita orang yang semakin kuat iman. Memahami makna kebersamaan. Tidak merendahkan. Panjang umur, sihat, afiat, khusnul khotimah, al-fatihah. Baik, syukran kasiron kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau umur panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Dan telah selesai perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan sehari-hari. Akhirnya saya yang bertugas Muhammad Hibri mohon undur diri. Mari kita tutup majlis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.